As-salisu pendapat yang ketiga, an aksara muddat hamal khamsa sinin. Pendapat yang ketiga bahwasanya yang paling panjang, yang paling maksimal masa kehamilan adalah 5 tahun. 5 tahun. Wa arjahul akwali wa wa'ala. Dan yang paling rajih dan yang paling kuat, wallahu a'lam, itu pendapat Syekh Shalih Ibn Fauzan rahimahullah, an aksara muddat al-hamli 4 sinin. Bahasanya yang maksimal, yang paling lama masa kehamilan adalah 4 tahun. Di anna ulam yasbut bi tahdidin dalilin, dalilun, karena di sana tidak ada dalil yang membatasi tentang masa kehamilan tersebut. Wa yajri ila wujud, maka dikembalikan kepada wujud atau kejadian yang nyata. Maka juga ada al-ba'us ini, dan sungguh telah didapatkan ada orang menghamil sampai 4 tahun. Allahu a'lam. Berarti bapak sudah TK langsung masuk PAUD ya. Tapi memang zaman dulu pernah terjadi. Bahkan ada sebagian seorang imam yang dikandung politiknya sama tersebut, ya Allah sudah punya gigi, sudah pintar. Keadaan seperti ini, tingkat tahta zaujin atau sayyidin ya ta'uha fi hadhil muddah, yaitu di sana tentunya anaknya tersebut di bawah suami, atau kalau budak tentunya di bawah sayidnya atau tuannya pada masa-masa ini. Fa inna hamla yarisu min al-mayyit, fa inna hamla la yarisu min al-mayyit. Maka kehamilan tersebut tidak mewarisi dari mayit, li'annahu khairul mutahakkik al-wujud hina mautil waris, karena tidak ada wujud nyata bahkan tatkala matinya seorang yang punya harta warisan. Ihtimali ayakuna min wad'il haris ba'da mawdil waris, karena saya dimungkinkan kejadiannya tatkala terjadi hubungan ini dari kejadian yang baru sebelum kematian orang yang meninggalkan harta warisan. Bengkel nasla tatau fiha dil mujali ada mizat al sayyid al ghaibatu huma al tal wahuma al wadu rizan al intinaan fa inna hamla yaris di anahu mutahakikul al wujud. Dan jika disana tidak terjadi hubungan pada masa-masa tidak adanya suami atau tuan, atau tidak adanya keduanya, atau telah ditinggalkan hubungan tersebut mungkin karena lemah atau terhalang, maka kehamilan tersebut tentunya akan mewarisi, karena akan benar-benar realisasi adanya kehamilan tersebut. Dan ini para ulama telah sepakat atas kelahiran seorang anak ini akan terlihat dari kelahirannya. Bertahap bakat sudah ada tuh ayat-ayatan mustaqirotan telah tampak di kelahiran tersebut hidup dengan kehidupan yang terpisah. Bakhtalahu fima siwal istihad, dan mereka para ulama bersilang pendapat tentang tanda-tanda kelahiran tersebut. Kal harakati wal radoi awil atanafus, seperti geraknya bayi atau geraknya ingin menyusu atau bernafas. Wa min ulama ma yaqtasiru ala istihali wa la yalhiku bihi ghairahu min hadhi umur, yang diantara para ulama mereka membatasi adanya tanda-tanda yang nampak yang tidak digabungkan dengan yang lainnya dari perkara-perkara tersebut. Itu hanya apa? Hanya yang bisa dihukumi sebagai bayi yang hidup, yaitu adanya gerak, adanya ingin menyusul, bernapas. Gamin hel naik. Yang minggu wa yaqiku bi istihani kalau ada anaknya di mulut, dan di antaranya jadi apa yang insya Allah untuk digabungkan dari tanda-tanda yang nampak itu atas kehidupan seorang anak yang dilahirkan. Bahasa warajah maka ini yang kuat. Lianna istihala la yaktansu tafsiruhu as-surah fakat, karena tanda-tanda kelahiran tentunya tidak dibatasi hanya sebatas cerita bayi saja. Ba yasmulu al-harakatu wa nahuha inda ba'dil ulam, bahkan meliputi harakat atau gerak atau yang lainnya dari sebagian babak sama. Wa hatta la ikhtasara tafsir al-istihari ala syarqi wa surah, fa inna dhalika la yamna'u istidlalu alamatil ukhra wa alam. Sampai pun kalau seandainya terbatasi dari penafsiran tanda-tanda yang jelas pada bayi, yaitu dari suara dan cerita, maka yang tersebut tidak akan menghalangi tanda-tanda sebagai tanda-tanda yang lain. Alhamdulillah. Kaifiyatu tauri silhana, tata cara anak yang berada di kehamilan itu mendapatkan warisan. Idza kana fil warasati hamlun wa talabu qismata qabla wajhihi ma'rifatan halatihi min haitsu irdi wa adanihi baladi yang bagi pihak jilhalati mendidaru harta yarifu masyirul hamam kurujan minapa witakuna kismatu marotan wahidatan. Jika keadaan yang hamil, jika ada seorang yang hamil kemudian ahli baris tersebut meminta untuk segera dibagi sebelum dilahirkan anak tersebut, dalam keadaan anak tersebut apakah bisa mewarisi atau tidak, maka sayupianya pada keadaan ini untuk menunggu sampai benar-benar diketahui kehamilannya. Yang terakhir apa? Keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Sehingga kalau ditunggu kemudian jelas kelahirannya hanya putri atau putra, maka sudah tidak lagi apa? Mengulang lagi pembagian data riset jika lain, sehingga ditunggu sampai kelahirannya. Ini kalau mereka sepakat untuk menunggu kehamilan atau menunggu kelahiran. Ya, kalau ditentukan anaknya itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti apa? Dibagi bagian laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dibagi perempuan. Fa'ilam yardal warasada bita akhiri wa intibai ila wakil amat wa'al mungkinuna minal kismah ihtabat lama alamahullah fi dalika ala kolen. Jika ahli waris tersebut tidak ridho atau menunggu atau melanggarkan sampai harus melahirkan, ahli warisnya sudah tidak sabar lagi, sudah sekarang, pokoknya sekarang atau nanti atau besok harus apa dibagi, saya keburu mau pergi nih. Tidak sabar untuk menunggu kelahiran, maka apakah dimungkinkan untuk terjadi pembagian warisan? Yang tidak ada seperti ini, maka ulama berbeda pendapat dengan dua pendapat. Al-Qaul awal, pendapat yang pertama, karena hum lam yumkinuna wa dzalika lisyakin, lisyaknya kanat. Pendapat yang pertama tidak bisa memungkinkan untuk dibagi atau lisan dalam keadaan ada orang yang sedang dikandung. Bacara kehayati dan kehidupannya juga masih sesuatu yang jahara, tidak bisa ketahui apakah nanti lahirnya itu apakah selamat atau matinya. Pada tahap istimewa bisa dihitung dengan jatara tahu alikhlah kabir dari isihi bagasi nafahu. Sehingga tentunya dalam keadaan seperti ini akan terjadi banyak-banyak kemungkinan. Ya. Yang tentunya akan mengakibatkan banyak pertanyaan yang besar. Apakah hidup atau mati, laki-laki atau perempuan, satu atau dua anaknya ternyata kembar misalnya, padahal sudah dibagi misalnya, akhirnya apa? Kalau sudah dibagi akhirnya nanti keluar anaknya, akhirnya apa? Harus mengulangi lagi ya, seperti ini apa? Ya, akhirnya mengulitkan diri. Sehingga pendapat yang pertama tidak mungkin untuk dibagi harta warisan sebelum anak terlahir. Hal tersani keadaan yang kedua, pendapat yang kedua, al-mal warasata yumkinuna min talabihim wa yasbiruna ala intidar li'anna bihi itlaran bihim idh rubbamai yakununa au yakunu ba'duhum fuqara. Lalu al-hamlu qad taqur wal-hamlu yahtaratu bihi. Yaukifu lahu ma yatmanu salamatu nasibihi wala adjani malajahi at-ta'khir. Pendapat yang kedua, ahli waris memungkinkan untuk menuntut untuk segera dibagi lagi. Dengan apa? Dengan tidak perlu ada pemaksaan untuk menunggu-nunggu. Karena kalau menunggu-nunggu akan membahayakan mereka, membahayakan para ahli warisan, di mana mereka terkadang dalam keadaan fakir, ahli warisnya fakir semua, benar-benar betul-betul membutuhkan harta setelah kematian orang tuanya misalnya. Sedang kalau nunggu-nunggu kehamilan, ini bisa jadi panjang waktunya, bisa 2 tahun atau 4 tahun ya. Padahal setelah apa, nah, dibutuhkan. sehingga dengan keadaan seperti ini menuntut untuk benar-benar cepat-cepat untuk dibagikan, sehingga tidak perlu untuk dilambatkan atau diakhirkan. Bahasa wa al-qawlu ar-rajih fi ma yathar, maka pendapat yang ini, yang kedua ini bagi Syekh ini yang kuat dari apa yang terlihat. Lakin ikhtilafa ashabu hadhil qawl fil miqdari alladhi yuqifu lahu, akan tetapi berbeda pendapat orang-orang yang berpendapat dari pendapat dua ini tentang batasan atau ukuran kapan akan segera dilaksanakan. Di annal hamla fil batni ya la yuqlan haqiqatuhu illallah, karena kehamilan di dalam perut tentunya tidak ada yang bisa mengetahui secara hakikatnya kecuali Allah, kapan masanya harus keluar laki-laki atau perempuannya, satu atau dua atau lebih. Tatajadzabahu ihtimal kasira, maka akan saling tarik menarik dari kemungkinan-kemungkinan yang banyak kalau dibagi dalam keadaan seperti ini. Min hayati wa mutihi wa ta'antudihi wa infiradihi, kemungkinan dari anak yang lain tersebut akan apakah mati, apakah hidup, atau keliaran dalam keadaan mati, atau jumlahnya banyak, atau hanya satu. Wa dzukuriyatihi wa unsawiyati, apakah itu jenis laki-laki atau perempuan. Wa syaka'ana hadil ihtimal, kemungkinan tidak. Seru ala mikdari isi wa irsi ma'ahu, tentunya tidak diragukan lagi bahwa sahnya pada keadaan seperti ini akan banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang banyak, yang kan nanti akan mempengaruhi dari kadar pembagian harta waris dan orang-orang yang bersamanya. Jadi ikhtilafu fil miqdari alladzi yuqifu al-hamlu ala aqwam, sehingga di sana ada silang pendapat dari ukuran ketentuan yang harus dibagi tatkala masa kehamilan. Ada beberapa pendapat, ada empat pendapat. Al-qawlu awal, pendapat yang pertama, anahu la dhabit li'adadil hamil, li'anahu la yu'lam aksar adada tahammulihi al-ma'ah. Tahammulul ma'ah minal jinnah. Yang pertama, di sana tidak ada patokan ketentuan masa kehamilan karena tidak diketahui maksimal dari masa yang akan dialami oleh seorang perempuan dari mengandung bayi. Lakin yang dulu fihalat warasati aladina yarisuna ma'al hamal, akan tetapi di sana dilihat keadaan ahli waris yang mereka akan mewarisi bersama dengan anak yang baru hamil di dalam obat atau dalam kehamilan. Kemudian yari sufiq batit takadir tunabat, maka di sana ada orang yang mewarisi sebagian dari batasan-batasan atau ukuran-ukuran, bukan dengan dan ada juga yang tidak ada, hanya tidak ada. Alkana nasibu gairah miqdar, atau bagian dari acara itu ada yang tidak ditentukan ke aset, seperti orang yang mengambil harta warisan dengan sisa. Bahana layak disayang, maka orang yang mengambil harta sisa akan tidak diberikan sedikit pun. Bamanya risufi jami'in taqadir mutafadiran, dan ada orang yang mengambil seluruh dari ketentuan-ketentuan secara berlebihan. Fa'inahu yu'ta anas, maksudnya dia akan diberikan dengan kurang. Baman la yakhtaliku nasibuhu fi jami'i taqadir, dengan orang yang di sana tidak ada perselisihan akan pendapatannya pada seluruh ketentuan-ketentuan. Fa'inahu yu'ta nasibuhu kamilan, maka sebenarnya dia akan diberi bagiannya secara sempurna. Semayu kabul bagi bata hadir etibarat ila anyangka sifa amrul hamil, kemudian akan ditentukan sisa setelah gambaran-gambaran tersebut sampai benar-benar tersingkap perkara tentang kehamilan tersebut. Bapak yang kedua, anahu yu'amilu al-hamal bil-akhad, bayi yang masih ada dalam masa kehamilan diperlakukan dengan secara pertimbangan atau dicatat dengan kebutuhan. Yu'amil al-walad itu mahu bil-adar, maka yang berada di kehamilan tersebut maka akan diperlakukan dengan secara diberi bagian secara kebutuhan atau dengan hati-hati. Bayu kibul hamil aksar min mirasi zakarin al-unsain, maka tak kala diputuskan dari kehamilan yang terbanyak, yaitu dari pemberian harta waris dari dua anak laki-laki atau dua anak perempuan. Fayuta al-warisu ma'ahu al-yakin min nasibihi, maka akan diberikan al-waris tersebut dengan yakin dari bagiannya. Fa'idha wajada hamal fatabayyana amruhu akhada minal ma'u ma yuhakkihu waladal bagi ingkan aksal nasibihi au akhada kamilan ingkana kotra nasibahu wa ingkana aksal nasibihi raja'a ila rasasi bima nakoso. Maka jika anak tersebut masih dalam berada di kandungan, kemudian sudah jelas perkaranya, maka akan diambilkan dari bagian yang dia berhak menerimanya, kemudian akan adanya sisa. Jika ini paling banyak dari bagiannya, atau dia mengambilnya secara sempurna apabila tetap bisa ditentukan dari bagiannya. Dan apabila berkurang atau dikurangi dari bagiannya, maka akan dikembalikan kepada ahli waris dengan secara dikurangi. Masih ada dua rakaat. Dua kali salat, salat kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.